Jangan kau harap dengan kata maaf dapat menemukan hati ini. Sakit yang dulu pernah kau beri sungguh takkan terobati. Sakit yang dulu pernah kau beri sungguh takkan terobati. Jangan kau pikir semuanya berakhir saat kau bilang kau menyesal. Tak mudah untuk buatku percaya meski kau janjikan berlupa. Tak mudah untuk buatku percaya meski kau janjikan berlupa. Saat